Kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Al-Zikri wa Du'a, kitab Ar-Riqaq, kitab Ar-Riqaq, atau kalau dalam kitab ini kitab Al-Zikri wa Du'a wa Taubati wal Istighfar. Hadis yang ke bab yang ke-26, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, dan keterangan fitnah kaum wanita. Hadis yang ke-6894. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di bawah bab kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, dan keterangan fitnah perempuan. Ya, itu hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, atau diangkat, dicabutnya nikmatmu, dan berbaliknya keafiyah yang engkau berikan, berbalik seketika, kemudian tiba-tibanya turun nikmatika, nikmat berbanding balik dengan nikmat, perubahannya hanya pada, perbedaannya hanya pada huruf qaf dengan ain, nikmat dengan nikmah, nikmah dengan nikmah, dia bermakna lawan dari nikmah. Wa fujaati niqmatika, niqmatika, dan tiba-tibanya nikmatmu, maksudnya adalah bencana, ya, petaka. Kemudian aku juga berlindung denganmu dari seluruh sakhatika, kemurkaanmu, wa jami'i sakhatika, dan seluruh kemurkaanmu. Ya, riwayat atau hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang tadi berbunyi banyak penghuni surga orang miskin dan penghuni neraka banyak kaum wanita, dan tentang fitnah wanita. Makanya An-Nawawi rahimahullahu taala mengomentari keberadaan doa ini di dalam atau di bawah bab tadi, karena tidak ada menyinggung pun atau sedikit pun kaitannya dengan bunyi bab. Maka qala wa hadha al-hadith adkhalahu muslimun baina ahadith nisa' wa kana yanbaghi an yuqaddimahu 'alayha kullaha. Kata Nawawi rahimahullah, hadis ini dimasukkan oleh Imam Muslim di antara hadis-hadis tentang perempuan yang banyak menghuni neraka, yang sepantasnya Imam Muslim membawakan hadis ini jauh sebelum masalah ini. Maksudnya tentang doa-doa yang telah kita pelajari. Ya, hadis ini muncul di tengah-tengah hadis tentang banyak penghuni neraka adalah wanita, karena sebelum dan sesudahnya nanti tentang wanita. Sebelumnya tentang hadis tentang banyaknya wanita di neraka dan sedikit di surga, seperti hadis Abdullah bin Sikhir yang diriwayatkan dari Abu Darda Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Dia punya dua istri, kemudian dia datang dari rumah salah satu istrinya ke rumah yang lain. Ya, lalu istrinya yang didatangi itu bertanya, "Kamu datang dari rumah si fulana?" Mengorek-ngorek, mencurigai. Lalu Mutarrif bin Abdullah bin Syakir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain bahwa aqalla sakinil jannati an-nisa, bahwa penghuni surga yang sedikit atau yang paling sedikit adalah dari wanita. Lalu setelahnya nanti tentang wanita lagi diantarai oleh hadis ini, maka keberadaan hadis ini di sini tidaklah tepat. Ya, seharusnya Imam Muslim membawakan hadis ini jauh sebelum hadis-hadis yang tadi, kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Memang benar, ya, hadis ini tidak ada kaitannya. Bisa jadi kalau kita ingin juga menarik menyesuaikan bunyi doa ini, bisa jadi karena wanita bila mana tidak diarahkan dengan baik, ya, tidak ditempah, tidak ditarbiyah dengan baik, maka akan menyebabkan berubahnya nikmat, ya, hilangnya nikmat atau berubahnya kesehatan atau ketenangan, keafiatan berbalik menjadi lawannya, atau munculnya fitnah dan petaka karena wanita, seperti hadis-hadis yang akan datang yang menjelaskan awal dari fitnah, musibah, petaka yang menimpa Bani Israel, penyebab utamanya wanita. Ya, jadi awalnya Bani Israel itu dalam ketenangan, keamanan, kesejahteraan, tiba-tiba berubah berbalik disebabkan oleh wanita. Bila mana kita ingin menarik-nariknya seperti itu, maka doa ini cocok. Tetapi kalau zahirnya tidak ada hubungan sedikit pun dengan bab kita, itu yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini layak untuk dihafal, untuk dipanjatkan terus kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuja'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya, ini doa yang luar biasa, ringkas, hanya beberapa kalimat saja, ada empat, ya, empat kalimat, tetapi dia mencakup semua bencana, petaka yang Allah SWT bila berkehendak menimpakan kepada kita, maka dengan mudahnya dan tidak ada sedikit pun kekuatan kita untuk menahannya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 6895. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Sufyan wa Mu'tamir bin Sulaiman an Sulaiman at-Taymi an Abi Uthman an-Nahdi an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tarak بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما dibawakan oleh Imam Muslim tentang fitnah wanita. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan," aku tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah pun, "hiya adarru 'alal rijal," di mana dia memberi, benar-benar memberi mudarat terhadap laki-laki daripada wanita. Tidak ada fitnah yang lebih besar yang menimpakan bencana terhadap umat, ya, terhadap laki-laki lebih besar daripada fitnah wanita. Daripada fitnah wanita yang menyebabkan laki-laki mendapatkan bencana, musibah, petaka atau hancurnya laki-laki itu besar sekali pengaruh perempuan, ya, pengaruh perempuan. Dan ini pernyataan Nabi SAW, dan dia adalah peringatan kepada semua, kepada wanita-wanitanya jangan sampai menjadi penyebab fitnah, dan kepada laki-laki jangan sampai meringankan atau menyepelekan perkara wanita. Jangan sampai menyepelekan perkara wanita karena dia fitnah yang sangat besar, yang memberi andil untuk kehancuran sebuah umat. Dan Nabi SAW tegaskan ini. Dan dia di zamannya wanita-wanita salihah, wanita-wanita beriman, bertakwa, di zaman para sahabat Nabi SAW dan zaman-zaman setelahnya, dan Nabi SAW memberikan berita tentang perkara yang akan terjadi, perkara yang akan terjadi setelah beliau meninggal dunia, dan ini berita ghaib. Nabi SAW menyampaikan karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa fitnah yang akan besar menimpa umat ini, terutama laki-lakinya, adalah pada wanita. Maka berhati-hati, dan agama kita sudah menuntun dengan sempurna bagaimana mengarahkan wanita-wanita, bagaimana agama mengarahkan wanita. Lalai sedikit saja akan memberikan dampak yang buruk. Makanya musuh-musuh Islam menyadari ini. Maka wanita menjadi objek perusak yang luar biasa. Ya, objek perusak yang luar biasa. Inilah hadis Usamah bin Zaid. Nabi menegaskan bahwa aku tidak tinggalkan satu fitnah terhadap setelah aku meninggal dunia yang akan muncul di tengah-tengah umat ini, yang lebih besar daripada wanita, yang lebih banyak, lebih besar dampak dan pengaruhnya, bahayanya daripada fitnah wanita. Harta juga fitnah, tahta, kedudukan juga fitnah, tetapi yang sangat besar dampak buruknya adalah fitnah wanita, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Berikutnya 6896. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari wa Suwaid ibn Sa'id wa Muhammad ibn Abd al-A'la jami'an 'anil Mu'tamir. Qala ibn Mu'adh haddatsana al-Mu'tamir ibn Sulaiman qala abi qala haddatsana Abu 'Uthman عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث أسامة رضي الله تعالى عنهما أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. Dan juga hadis Sa'id ibn Zaid. Hadis Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, ya, bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Ada sedikit perubahan, tambahan di sini, itu kata-kata fin nasi. Ya, ma taraktu ba'di fin nasi, ada tambahan dari lafaz yang sebelumnya. Lafaz sebelumnya ma taraktu ba'di fitnatan, tanpa ada finnas. Saya tidak tinggalkan pada manusia sebuah fitnah yang lebih besar bahayanya terhadap laki-laki daripada wanita. Daripada wanita. Dan hadis ini karena diriwayatkan dari dua sahabat sekaligus. Yang pertama Usamah bin Zaid, kemudian yang kedua Sa'id ibn Zaid, Usamah ibn Zaid, yang satu lagi Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya, Sa'id ibn Zaid. Ya. Sa'dun wa Sa'id. Sa'id ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid. Iparnya Umar bin Khattab. iparnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anil jami'. Berarti hadis ini dua nomor. Yang 6896 hadis Usamah, kemudian hadis Sa'id bin Zaid 6897. Hadis berikutnya 6898. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa ibn Numair qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله. Yang pertama ada sedikit perlu ditambahkan, wahaddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Numair. Ya, di kitab kita ini itu qala saja tanpa alif. Ya. Yang benarnya adalah seperti yang tadi kita dengarkan, qala. Ya, di baris pertama. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Numair qala, ditambah alif setelah lam. Ya, qala karena dua orang. Haddatsana Abu Khalid dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa memastikan apakah hadis ini dengan sanad yang baru ini dibawakan oleh Imam Muslim dari Usamah saja atau juga dari Sa'id bin Zaid. Ya. Atau juga dari Sa'id bin Zaid. Kalau seandainya dari mereka berdua, maka nomornya juga akan kita buatkan dua di sini. Ya. Tetapi memang madarul hadis, ya, poros hadis ini pada Sulaiman At-Taimi. Ya. Pada Sulaiman ibn Mu'tamir Sulaiman ayahnya Mu'tamir. Nanti dia akan mendapatkan dari Ibu Uthman, dari Usamah. Apakah dia didapatkan juga dari Sa'id ibn Zaid? Saya tidak bisa memastikan. Secara zahir kita tetap memberikan satu nomor saja. Ya, kita berikan satu nomor 6898. Karena tidak pasti apakah sama dengan sanad sebelumnya atau tidak, ya. Jadi seperti asalnya di sini kita buat satu nomor saja, walaupun ada kemungkinan diriwayatkan juga dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala an. Baik, hadis setelahnya 6899. Qala rahimahullahu taala حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون. حديث أبو سعيد Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini hulwah manis, khadirah hijau. Ya, khadirah hijau, indah. Ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya atau di atas permukaan atau di dunia ini. Al khalifah di sini maksudnya adalah mencipta kalian bergenerasi. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. saya akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Maksudnya manusia bergenerasi, hilang satu generasi akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Yakhlufu ba'duhum ba'dha. Ya, tidak ada terputus manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat tiba. Kalau sudah hari kiamat tiba, maka tidak akan ada lagi perkembangbiakan, terputus habis semuanya, karena sudah habis manusia yang sudah dicipta oleh Allah ruh-ruhnya. Sementara bila belum tiba hari kiamat, maka ruh-ruh yang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul, akan dicipta oleh Allah jasad-jasadnya, dan akan ada manusia sampai nanti berakhir semua manusia. Dan itu yang dinamakan dengan khalifah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari mustakhlifukum adalah menjadikan kalian khalifah, yaitu mengurusi dunia, mengembangkan dunia, tinggal di dunia untuk mengelolahnya. Ya. Dia indah, manis dan indah. Dan kalian diletakkan di dunia tersebut untuk mengurusi dan mengelolahnya. Ya, jadi dengan keindahan dan manisnya dunia, kalian hidup di dalamnya sebagai fitnah. Kemudian fayanzuru kaifa ta'malu, ini yang dimaksud dengan fitnah. Maka Allah akan melihat apa yang atau bagaimana kalian berbuat di dunia dalam keindahan dan kemanisan dunia. Allah akan mengawasi kalian. Ya. Akan mengawasi kalian sebagaimana dalam riwayat lain liyanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal. Apakah kalian terpedaya dengan manis dan eloknya dunia, indahnya dunia, atau justru kalian waspada. Kalian berhati-hati dan tidak terpedaya. Nah, ini makna fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan, fattaqud dunya. Karena dia manis, indah, ya, maka takutlah. Karena manis dan indahnya dunia ujian dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ya. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Itulah hakikat kehidupan dunia. Maka Nabi ingatkan, takutlah kalian ke dunia. Takut ke dunia, jangan sampai terpedaya. Itu saja. Jangan sampai terpedaya oleh dunia sehingga kalian lupa akhirat, lupa apa yang akan kalian alami setelah kematian. Bukan takut ke dunia kalian bunuh diri, atau kalian tidak sama sekali peduli dengan kehidup, kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia. Sama sekali maknanya bukan demikian. Ya, maknanya bukan demikian. Nabi SAW bekerja, Nabi SAW berdagang, Nabi SAW memerintahkan untuk mencari nafkah, dan Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk tidak meminta-minta, bermalas-malasan, berpangku tangan. Ya, Nabi SAW justru mendorong kaum muslimin atau orang-orang yang beriman untuk bekerja, untuk berusaha. Ya, tetapi jangan sampai terpedaya. Ini yang diingatkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, antara keindahan dunia wanita. Di antara keelokan yang ada di dunia ini adalah adanya wanita. Wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada wanita, waspadalah terhadap wanita. Lalu Nabi SAW sebutkan alasannya, fa inna awwala fitnati bani Israel. Karena sesungguhnya awal mula fitnah yang menimpa bani Israel kanat fin nisa, adalah pada wanita. Jadi kehancuran bani Israel, penyebab pertama atau awal mula penyebabnya adalah wanita. Makanya sebagian ulama menjelaskan ketika di tentara-tentara Bani Israel itu dimasukkan satu orang wanita saja. Ya. dimasukkan satu orang wanita saja, membuat bala tentara yang banyak itu sebab pertamanya adanya wanita di sana, ya. Menyebabkan bala tentara yang luar biasa kekuatannya itu melemah, semakin lama melemah, melemah, melemah, disebabkan ketika wanita sudah bersama mereka, ya, sudah berbaur dengan mereka. Dan ini yang diriwayatkan oleh para ulama dan banyak kisah-kisah yang lain disebab sebagai penyebab kehancuran Bani Israel. Tetapi kunci pertamanya letaknya pada wanita, ya, pada wanita. Dan saya tekankan sekali di sini, hadis-hadis yang sekarang kita pelajari bukan menjadikan kita merubah sudut pandang kita kepada wanita. Jadi wanita itu yang ada adalah kebencian kita saja. Melihat wanita benci, loh kenapa? Karena wanita penyebab hancurnya umat. Lalu kita melihat wanita itu dengan sudut pandang kebencian. Bukan, bukan ini maksudnya. Tetapi hadis-hadis ini mengingatkan bahwa itu penyebabnya dan kita harus berhati-hati dan waspada. Itu saja. Dan mengikuti tuntunan agama dalam mengurusi wanita. Karena justru wanita dalam hidup di dunia ini merupakan partner laki-laki dalam meraih kesuksesan. Orang-orang Arab mengatakan wara'a kulli rajulin azimun imra'atun azimah. Yang berada di belakang layar, di belakang setiap laki-laki yang sukses, laki-laki yang berjaya, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang tenar, tersohor karena keilmuannya, keperkasaan dan kepahlawanannya, itu di belakang mereka pasti ada wanitanya yang menjadi sebab dan menjadi andil utama kunci kesuksesan para laki-laki tersebut. Dan ini juga harus kita seimbangkan, jangan sampai mempelajari hadis ini sehingga kita melihat wanita itu dengan mata kebencian. Ya, hadis ini bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk menjadikan kita berhati-hati dan waspada dan mengikuti tuntunan agama dalam mengurusi wanita, istri kita, anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, dan umat ini yang lebih banyak wanitanya di akhir zaman ini daripada laki-lakinya. Ya. Ya. Itu dan halaman 26 ada mungkin yang perlu diingatkan di sini. Di alinea di akhir-akhir syarah di bawah hadis inna dunya hulwatun khadira, makna lafaz hulwah khadira elok lagi manis bila diartikan dengan dua makna, bisa diartikan dengan dua makna. Pertama, elok rupanya menurut jiwa manusia dan nikmatnya dunia diibaratkan seperti buah-buahan yang tumbuh di tempat yang subur dan manis rasanya. Yang kedua, cepat punahnya seperti sesuatu yang hijau. Ya, itulah dunia. Jadi maknanya adalah memang realitanya indah, enak dilihat, menyenangkan ketika kita memandangnya. Makna kedua, makna keduanya adalah cepat perubahannya. Dunia ini seperti itu. Ya, sebagaimana sesuatu yang hijau tiba-tiba berubah. Ya. Cepat punahnya seperti sesuatu yang hijau, sebagaimana halnya pada dunia, dua sifat ini. Makna lafaz mustakhlif hukum fiha, menjadikan kalian sebagai khalifah di atas bumi, penerus dan generasi sebelum dari generasi sebelum kalian. Lalu Allah Ta'ala melihat kalian apakah kalian menaati perintah Allah atau sebaliknya bermaksud kepadanya dengan memperturutkan nafsu syahwat kalian. Jadi itu penjelasan dari An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita baca sebagian dari hadis yang ada di bawah bab setelahnya, bab yang terakhir di bawah kitab zikri wa du'a wa tauba wa istighfar, babnya yang ke-27. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab qissati ashabil ghari ats-tsalatsah wa at-tawassul bi salihil a'mal. Ya, bab yang ke-27, bab kisah tiga orang ashabul kahfi, ya, orang-orang yang berada di dalam gua. Tiga orang yang berada di dalam gua. Kisah tiga orang yang berada di dalam gua. Kemudian bagian kedua, bertawassul dengan amal saleh. Ini pembahasan kedua dari bab ini. Hadis yang pertama 6900. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادع الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي. Ya, itu kisah tiga orang Ashabul Kahfi. Riwayatnya dari hadis Abdullah bin Umar. Riwayatnya dari hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ini kisah tentang Bani Israel, tentang orang-orang umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama thalathatu nafarin, kata Nabi bercerita, ini kisah nyata ya, tatkala tiga orang yatamashawna dalam sebuah perjalanan, akhadahumul mataru fa'awaw ila gharin fi jabal, maka hujan menimpa mereka, lalu mereka berlindung ke sebuah gua di sebuah gunung untuk berteduh ya. Mereka berjalan bertiga, kemudian hujan turun, mereka berteduh. Tidak ada tempat berteduh yang mereka temukan kecuali sebuah gua yang ada di gunung ya, fi jabalin. Setelah mereka berada di dalam lubang gua, fanhattat ala fami gharihim, maka jatuhlah tepat di mulut gua mereka, di lubang pintunya, sakhratun minal jabal, jatuh sebuah batu dari gunung, dari atas gunung, persis di mulut gua itu dia terhenti dan menutup mulut gua atau pintu gua. Ya, fantabaqat alaihim, membuat mereka terkurung di dalamnya. Batu tadi mengurung mereka di dalam. Batunya tentu juga tidak kecil, karena berarti sebesar atau hampir sebesar mulut gua. Ya, dan mereka tidak bisa, tertutup habis. Bahkan langit pun mereka tidak melihatnya, gelap di dalamnya. Ya, fantabaqat alaihim. Ini cerita Nabi awal dari hikayat tersebut. Lalu faqala ba'duhum li ba'din, tiga orang ini saling mencari solusi ya. Mungkin pertama-tama mereka coba mendorongnya, tentu kekuatan tiga orang tidak akan mungkin mampu untuk menggeser. Setelah berulang-ulang juga tidak berhasil, akhirnya mereka tidak kehilangan cara juga. Akhir-akhirnya sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, unzuru a'malan amiltumuha, coba kalian ingat-ingat amalan-amalan yang telah kalian kerjakan. Dengan ketentuan, catatan amalan tersebut adalah salihatan lillah, ikhlas karena Allah, benar-benar amal salih dan karena Allah. Amal salih dan karena Allah. Saleh itu yang dituntun oleh agama. Kemudian yang kedua, lillah, ikhlas karena Allah. Itu yang diusulkan oleh sebagian mereka kepada yang lain. Ya. Lalu fad'ullaha ta'ala biha. Berdoalah kalian dengan menyebutkan amalan tersebut kepada Allah, menyampaikan amalan tersebut kepada Allah, amalan yang saleh kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai tawassul. Ini yang nanti sebagai dalil dari bagian kedua dari bab ya, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Nabi SAW tekankan sekali ungkapan ini dengan mengatakan fad'ullaha biha, fad'ullaha ta'ala biha, gunakan amalan tadi sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha yafrujuha ankum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kelapangan dengan amalan-amalan tadi, mengabulkan permintaan kalian dengan tawassul tadi, sehingga batu tadi digeser oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah usulan tadi dilakukan oleh mereka. Faqala ahaduhum, ini yang pertama, berkata yang salah satu dari mereka dalam proses tawassul dengan amal saleh. Allahumma, ini doa yang pertama. In Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki dua orang tua yang kedua-duanya sudah sudah sepuh, sudah tua renta, Syekhani Kabirani, ya sudah tua sekali umurnya. Dan ini sebagai pesan bagi kita secara tidak langsung, bila mana orang tua kita sudah berumur tua, maka ini kesempatan kita untuk dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada mereka. Ya. Wa imraati waliya sibyan, sibyatun sigar. Jadi dia cerita ada dua, masih orang tuanya masih hidup dan sudah lansia, kemudian dia punya istri dan anak-anak kecil. Waliya sibyatun sigar. Ada berapa orang anak dan usia mereka masih kecil-kecil. Ar'a alaihim, saya mengembala kambing untuk menafkahi mereka semua, menafkahi dua orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Ya. Fa idza arahtu alaihim, jika di petang hari saya pulang, ya, kepada mereka, halabtu, maka saya perah susu hewan ternak saya. Fa bada'tu biwalidayya. Inilah baktinya. Setiap hari saya perah susu hewan ternak, kemudian saya dahulukan kedua orang tua saya untuk meminumnya. Fasaqaituhuma qabla bani atau qabla baniyya. Saya minumkan atau saya berikan orang tua saya dahulu susu tersebut untuk diminum oleh mereka sebelum anak-anak saya. Ini bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian satu hari dia bercerita, wa annahu na'abi dzata yaumin asyjaru. Ya. Dan suatu hari pohon-pohon jauh dari saya, na'a yan a jauh, ya. Jadi dia mencari, karena pengembala itu kan mencari tempat di mana banyak daun-daun hijaunya, banyak rumput-rumputnya, apalagi di padang pasir. Tentu kalau semakin jauh tempatnya kan semakin jauh pula dari kampungnya. Ya. Bisa jadi karena di padang pasir ini tidak bisa diprediksi. Ya. Tidak bisa diprediksi, lembah terkadang enggak ada apa-apanya, padahal dia lembah. Enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada tanaman, makanya berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Ini yang suatu hari membuat dia jauh mencari tempat mengembala. Ya. Falam ati hatta amsaitu, tidaklah saya datang kecuali di petang hari sekali. Fawajattuhuma qadnama, dan saya jumpai kedua orang tua saya sudah tertidur saking lamanya menunggunya. Karena dia terlambat pulang, karena jarak dia mengembala itu semakin jauh. Karena pohon-pohon sudah tidak ada lagi, daun-daun hijau susah dicari, akhirnya dia terpaksa mencari, menemukan di tempat yang jauh. Pulangnya tentu lama. Ya. Ini yang membuat dia terlambat dan ternyata kedua orang tuanya tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, seperti biasa saya perah air susu hewan ternak saya untuk memberikan kepada mereka. Fajitu bil hilabi, saya bawakan air susu yang sudah diperah. Fakumtu inda ru'usihima, dan saya berada di kepala mereka menunggu, ya, memegang wadah tempat susu, dan dia tidak berbuat apa-apa, hanya menanti kedua orang tuanya bangun. Akrahu an uqidhahuma min naumihima, ini luar biasanya, saya tidak tega untuk membangunkan kedua mereka, padahal kan untuk dikasih minum, kan ada alasan untuk membangunnya, tapi karena begitu cintanya, khawatirnya dia menyakiti, mengganggu, menghilangkan kenikmatan nyenyaknya tidur kedua orang tuanya, dia tidak mau membangunkannya. Ditunggunya dengan wadah yang ada air susu tadi. Wa akrahu an asqiya sibyata qablahuma, ini juga bentuk kebaktinya. Dia tidak memberikan air susu yang sudah diperah tadi kepada anak-anaknya. Padahal wasibyatu yatadhaghawna inda qadamai, anak-anak kecil saya itu berteriak-teriak meminta air susu yang sudah di tangan saya, tetapi saya tidak memberi kepada mereka. Ya. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum. Dan begitulah kondisi kami. Saya yang memegang wadah yang ada air susu, anak-anak saya di kaki saya meminta-minta air susu yang di tangan saya, dan saya juga tidak memberinya. Sementara orang tua saya dalam keadaan nyenyak tidurnya, begitulah keadaan kami bertiga. Hatta tala'al fajra, dari awal malam itu sampai subuh. Ya, sampai subuh. Mungkin anak-anaknya sudah tertidur. Ya, karena berteriak-teriak dan karena juga mengantuk, haus, lapar, mengantuk. Tetapi begitulah bakti orang ini kepada kedua orang tuanya. Hatta tala'al fajr. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa saya melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, ya. Fafruj lana minha furjatan nara minha sama. Ini permintaannya, adabnya dalam meminta juga luar biasa. Ya Allah, maka lapang berikanlah kami, atau geserlah untuk kami batu ini, geseran yang bisa membuat kami melihat langit. Ya, melihat, memberikan, bisa melihat langit. Fafarajallahu minha furjatan fara'au minha sama. Maka Allah geserkan batu tersebut, ya, seukuran mereka bisa melihat langit. Ya, belum keluar lagi. Ya, seukuran mereka bisa melihat langit. Itulah orang yang pertama yang bertawasul kepada Allah, meminta kelapangan, meminta keselamatan dengan amal solehnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dan ini pelajaran bagi kita, jadikan usia panjang orang tua kita, walaupun mungkin di usia tuanya itu sakit-sakitan, dan itu kesempatan kita untuk memperbanyak keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua dan ketiga, insyaallah akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan saya mengabarkannya kepada semua tentang meninggalnya saudara kita, akhuna Syahrial. Beliau luar biasa, ya, rahimahullahu ta'ala wa ghafarolah, beriring dengan keberadaan masjid ini. Ya, saya sangat mengenalnya, ya, karena dari awal-awal bahkan belum ada apa-apanya masjid ini. Dari awal dipergunakan, dia sudah bersama kita. Ya, itulah ajal Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al, liqadiy Allahu amran kana maf'ula, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah menimpa, ajal tiba, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kuburnya, memberikan kekuatan kesabaran kepada keluarganya, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan dan keimanan, ketakwaan. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari kesesatan, dari dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.